الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk hidup sampai dengan maghrib kali ini, juga masih diberi kesempatan untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita dipandang sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sisa hidup kita mendapat bimbingan sehingga bisa lebih baik. Dan bila pun kita menghadap kepada Allah, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. Kita seperti disampaikan tengah memasuki bulan-bulan persiapan haji, dan sekarang masih dalam bulan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah tapi Qa'dah. Ingat saya pernah katakan kalau Qa'dah itu ismul murrah, ya, kalimat yang menunjukkan sesuatu yang berlangsung sekali dengan cepat. Ya, kalau saya katakan qa'ada yaqudu qa'datan, artinya duduk dengan singkat cepat. Jadi duduk berdiri lagi, atau duduk lagi berdiri lagi. Seperti sering antum lihat saya kadang menulis, kadang duduk bangkit lagi, itu qa'dah namanya. Tapi kalau qi'dah itu ismul hay'ah, menunjuk kepada sesuatu yang berlangsung dengan santai, nyaman. Bulan ini disebut dengan Dzulqa'dah, bulan duduk-duduk santai, karena umumnya orang-orang Arab menunggu orang-orang yang biasa dikunjungi pada bulan-bulan biasa mereka berniaga, datanglah kemudian berpusat ke wilayah Hijaz, khususnya sekitaran Mekah, ada yang berhaji, ada yang berniaga, kumpul di situ. Karena itu disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Bagi umat Islam, baik yang berhaji ataupun yang merencanakan untuk haji dan belum berada di tanah suci, maka kemudian ada tuntunan-tuntunan syariat khusus di bulan-bulan ini, yang sebagian besar tuntunan ini telah kita bahas sampai pertemuan yang lalu. Dan seperti kami sampaikan janji kami di pertemuan lalu, kita akan coba petakan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik bagi yang akan berangkat menunaikan haji dan sudah diketahui pemberangkatannya di tahun yang dimaksudkan, kami sudah tuntaskan sampai ke fase manasik. Kemudian orang yang memang tidak berangkat di tahun itu, merencanakan di waktu-waktu mendatang, kesimpulan di pertemuan lalu, ada amalan-amalan spesifik yang ditunjukkan oleh Al-Quran, kemudian dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW, bahkan kami sampaikan di pertemuan lalu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, juga di Abu Daud, bahkan di Ibnu Majah, yang diperkuat kemudian sanadnya dengan kualitas yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa amalan di waktu-waktu spesifik nanti pada waktu yang sangat khusus itu kualitas pahalanya bisa melebihi kategori jihad fi sabilillah. Jadi kalau antum mengerjakan amalan apapun di waktu itu, maka statusnya akan naik, tidak seperti biasanya. Kalau anda kerjakan misalnya bacaan Al-Quran, maka nilainya bukan sekedar satu hurufnya 10 kebaikan, tapi dia akan berada di atas jihad fi sabilillah. Kalau anda tunaikan solat, bukan sekedar melahirkan pahala 10 setiap kali amal baiknya. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia dapat 10 kali lipat dari yang semisalnya. Maka di waktu-waktu ini spesial, naik dia, maka nilainya itu bisa melebihi jihad fi sabilillah. Kecuali orang yang berjuang dengan jiwanya, kemudian hartanya, dan dia wafat dalam keadaan perjuangan itu. Baik di majlis ilmu, atau sedang sedekah, ataupun yang lainnya. Maka itu puncak tertingginya. Hadisnya telah kita sampaikan. Saya berjanji untuk mengurutkan amalan-amalannya. Karena kalimat hadisnya mengatakan, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَيْ فِي هَذِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ. Tidak akan ditemukan bilangan waktu hari yang saat anda mengerjakan amal soleh. Tolong garis bawahi. Saat anda kerjakan amal soleh di hari-hari ini spesial, bukan hari-hari yang lain. Maka amal soleh itu naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nanti di akhir hadis

Jadi kalau disebutkan oleh para ulama golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Ini prinsip Quran. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Saya beri contoh sebentar untuk memahami ini. Ya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, antum kenal Maryam? Oh iya, kenal. Baik ya. Ah, ini Maryam. Bismillah. Maryam anak siapa? Maryam? Ah, Maryam binti Imran. Ingat, Maryam binti Imran. Namanya disebutkan jelas dalam Quran. Wa Maryam ibnata Imran. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Saya sering katakan pada teman-teman, dalam kaidah tafsir diisyaratkan, kalau ada seseorang disebutkan dalam Al-Quran, namanya jelas, bahkan bin binti ke atasnya, dan dia mengalami peristiwa, maka peristiwa dimaksud hanya akan terjadi pada orang itu saja, dan tidak akan pernah terjadi pada orang lain dalam tempat dan kesempatan yang berbeda. Karena itu Maryam disebutkan dengan namanya, plus bin bintinya, Maryam binti Imran, mengalami peristiwa, bisa mengandung, melahirkan, bahasa Qurannya tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini menunjukkan bahwa hanya Maryam ini yang binti Imran akan mengalami peristiwa serupa di masa depan, tidak akan pernah ada Maryam-Maryam lain mengalami hal yang sama. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak pentas disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti Imran. Ini poinnya. Nah, kalau di dalam Quran disebutkan namanya tidak spesifik langsung, misal hanya isyarat saja atau gelar, seperti Fir'aun itu gelar, Abu Lahab itu gelar, ini menunjukkan bahwa karakteristik, sikap dan sifat yang melekat pada inisial dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda di zaman dan tempat yang tidak sama. Fir'aun itu penguasa zalim. Sekarang ada penguasa zalim? Ada. Baik, Abu Lahab itu provokator. Sekarang ada provokator? Baik, jangan melihat saya begitu, dia ada. Ya. Jelas ya? Nah, kembali ke sini supaya kita agak cepat. Singkatnya, Maryam binti Imran, Imran ini ayahnya, kemudian menikah dengan perempuan konon dikenal dengan nama Hannah, melahirkan kemudian Hannah Maryam. Saya mau agak cepat sedikit, ketika Maryam kemudian dikandung oleh ibundanya, maka ibunda sudah bermohon kepada Allah dan dinazarkan supaya anaknya spesifik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya tegaskan dalam setiap kesempatan, ini isyarat pada para orang tua, kalau ada tanda kandungan di janin istri Anda atau ibu yang tengah mengandung, segera rencanakan dan ikhtiarkan anak ini mau seperti apa ke depannya. Orang tuanya mendekat kepada Allah minta petunjuk. Antum rencanakan anak pertama ahli tafsir nih, anak kedua ahli hadis, anak ketiga ahli fikih. Nanti ke depan kalau saya punya masalah Quran, saya tanya anak pertama. Akhi, anakku, bunda ya? Masya Allah. Anakku namanya Akhi. Betul. Disingkat, Adi Hidayat, disingkat Akhi. Dia, Akhi sini, gitu kan? Datang dia. Apa ayatnya ini? Ini buya, Masya Allah. Adik, apa hadisnya? Ini. Ya, bungsu, apa fikihnya? Ini. Masya Allah, tentram kehidupan rumah. Majlis taklim, kosong. Ya. Baik. Nah, ini poinnya. Maryam dinazarkan oleh ibundanya, kemudian oleh ayahandanya kompak. Di antara anaknya mesti ada yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya anak antum, Allah berikan anak yang pertama sebagai amanah dekat dengan dunia. Anak kedua ngejar dunia juga. Anak ketiga ngejar dunia juga. Kalau sudah 5 orang anak enggak ada yang dekat dengan Allah, antum mau diberi anak berapa lagi? Cobalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rencanakan setiap anak Anda dimanapun dia belajar, jadikan ilmunya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan, cari guru yang baik seperti Maryam, kemudian diasuh oleh Zakaria alaihi salam. Kemudian siapkan tempat yang baik dalam pendidikannya sesuai dengan visi yang disiapkan, seperti orang tuanya membuatkan mihrab. Ini poinnya. Tempat khusus untuk mendekat kepada Allah. Tidak harus berada di masjid. Mihrab itu salah satu di antara 3 tempat istimewa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antara fungsinya mihrab mempercepat terkabulnya doa, plus mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Itu rahasia besar. Nanti ada 3 tempat dalam Quran, nanti ada masjid, ya disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 114, Nanti ada musalla disebutkan pertama di Quran surah kedua ayat 125. Kemudian yang ketiga ada mihrab. Ini yang pertama disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-37. Saya tidak mau berbincang tentang ini. Yang saya ingin bincangkan adalah, perhatikan kalimatnya. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam yang sedang ibadah di mihrab, mendekat kepada Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua yang dibutuhkan sudah ada di mihrabnya, bahkan sebelum Nabi Zakaria mengantarkannya. Perhatikan ayat ke-37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Jika orang tua sudah berikhtiar dengan baik sejak di kandungan, doanya dimaksimalkan, dicari orang baik untuk mewujudkan visinya, dicarikan tempat terbaik untuk mendidiknya, maka Allah akan terima semua ikhtiar orang tua itu. Jadi kalau Anda jadi orang tua yang dekat dengan Allah, Anda rencanakan anaknya, cari guru yang benar, cari tempat yang baik, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, maka semua ikhtiar Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah akan menjaga anak Anda sampai dia tumbuh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menjaganya di dalam rumah, tapi siapa yang memastikan anak Anda mendapatkan teman terbaik ketika di sekolahnya? Rizki yang halal, makanan yang benar ketika dia belajar. Karena tak jarang orang tua mendidik di rumah, tapi anak mendapat pengaruh yang tidak baik di luarnya. Maka teman-teman, nanti banyak kisah di Quran, di lain kesempatan saya akan kisahkan bagaimana kisah orang tua menitipkan anaknya kepada Allah, dan ketika direncanakan pembunuhan kepadanya, Allah lah yang menjaga sampai dia jadi orang besar di kemudian hari. Kembali ke sini. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria akan mengirimkan kebutuhan Maryam di mihrabnya, sudah ada di dalamnya rizqi. Rizqa, makanan itu rizqi. Masyaallah, pakaian itu rizqi. Mau ngantar makanan, makanan sudah ada di dalamnya. Kalau musim jeruk ada jeruk, itu biasa. Bukan musim jeruk ada jeruk, itu yang tidak wajar. Masuk ada. Ketenangan itu rizqi. Tenang orangnya. Ingat, rezeki itu jangan selalu diartikan teman-teman sekalian dengan harta yang dipegang. Ketenangan tidak dipegang, tapi itu rezeki kadang lebih penting daripada yang dipegang. Ayo antum, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada yang ketiga, jangan nekat. Pilih ketiga, keluar dari sini. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Semoga Allah ampuni dosa antum. Ayo sini. Dan saya juga. Fokus. Keturunan itu rizki. Awas, keturunan itu rizki. Yang mau saya sampaikan, begitu mendapati ini semua bingung Nabi Zakaria. Pada saat itu heran maksudnya, bertanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Setiap saya antarkan sudah ada. Beliau mengerti sebetulnya ini dari Allah, paham. Tapi beliau ingin mengkonfirmasi kembali, dari mana, bagaimana cara mendapatkan ini? Amalan kamu apa? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Nah, kalimat ini yang mau saya bagi dengan kita semua. Perhatikan poinnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki pada siapa yang Ia kehendaki tanpa batas. Perhatikan, kalimat Qur'an yang mengatakan Allah akan memberikan rizki pada siapa yang dikehendaki. Nah, ini kan khusus. Tidak semua orang bisa meraih itu. Apa antum kira antum di kamar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, apal ya Allah, apal, apal, ada apal? Belum tentu. Belum tentu. Ini kekhususan. Ada orang mengamalkan amalan tidak dapat ini. Ada orang mengamalkan satu amalan mendapatkan kekhususan. Maka kalimat Qur'annya ketika mengabadikan kalimat Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa batasan. Perhatikan cara baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak menyimpulkan berarti Maryam dikhususkan dan saya tidak mendapatkan bagian itu. Cara baca Nabi Zakaria, kalau Maryam mendapatkan kekhususan itu dan dikehendaki oleh Allah, bagaimana caranya saya supaya menjadi yang dikehendaki seperti Maryam? Itu cara bacanya. Maka disimpulkanlah Nabi Zakaria, barangkali mihrab ini. Saya belum ada mihrab, Maryam punya mihrab. Maka disitulah kemudian di mihrab itu Nabi Zakaria sholat bermohon kepada Allah. Di mihrabnya. Sebelumnya berdoa biasa, doa. Diabadikan di Quran surah 19 dengan nama Maryam. Dari ayat kedua sampai dengan ayat 11-nya. Tapi yang paling menarik, belum ada jawaban. Begitu kemudian di mihrab dilakukan seperti Maryam mengerjakannya, ayat 38-nya, buka paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria kemudian mulai bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Beliau berkata, ya Allah yang memberi tanpa batasan. Sifat Allah memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Ini adab dalam Al-Qur'an. Kalau Anda ingin bermohon, di antara adabnya cari kalimat-kalimat nama-nama Allah yang mulia, Al-Asmaul Husna, sebelum permohonan. Itu ada kaidahnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Fokus di ayat 111-nya. Ya. Qulid Allah awin Rahman. Jika Anda punya masalah, persoalan, jangan mengeluh, kata Quran. Ingat, kalau ada ayat perintah keluhan, saya orang pertama yang akan mengeluh pada masa ini. Tapi tidak ada ayat keluhan, kata Allah, daripada mengeluh, katakan ya Allah minta. Sebut namanya. Anda keluar mau berangkat ke sini, tiba-tiba macet. Jangan mengeluh. Ya, macet. Bikin status ceklik, maunya sih Kali Ihsan, cuman macet. Ya, tidak akan menghilangkan kemacetan. Sebut nama Allah, ya Allah, minta, mohon, berdoa. Awir Rahman, tersebut namanya. Tapi yang hebat, lihat ujung ayatnya. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kapanpun Anda punya permintaan, maka Allah punya nama spesifik yang indah terkait dengan kebutuhan Anda itu. Kalau sedang susah, sebut namanya Al-Fattah. Ya Allah, ya Al-Fattah. Iftah li abwab al-khair. Kalau Anda sedang mendambakan rezeki, sebut namanya ya Razzaq. Kalau yang ada iseng di pekerjaan, Anda minta dilindungi, sebut namanya ya Al-Malik, ya Al-Jabbar. Kesulitan banyak, sebut namanya ya Sabar. Enggak usah disebut semua, nanti Anda repot. Ya Allah, ya Al-Malik, ya Al-Qudus, ya Rahman, ya Rahim, dan sebagainya. Anda enggak minta, dikasih repotannya. Cari yang sesuai. Nah, Nabi Zakaria divonis oleh medis dan klinis, tak mungkin punya keturunan. Kata mereka, fisiknya sudah letih, rambutnya memutih, dan istrinya divonis monofus dan mandul, mustahil punya keturunan secara medis. Tapi beliau menyebut nama Allah yang memberikan tanpa batas, yang tanpa ada sifat mustahil. Namanya Wahhab. Kalau ingin dipercepat, minta dengan tolabul amri, permohonan mendesak. Maka singkat kalimat Wahhab dengan hab namanya. Hab. Rabbi hab li. Kalau yang diminta untuk banyak, hablana. Rabbana hablana. Beliau memohon di mihrab langsung mengatakan, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka bilang istriku tidak punya keterbatasan, ya Allah. Mustahil punya keturunan. Dia monofus, dia difonis mandul. Saya pun sudah letih. Saya sudah berambut putih dan sebagainya. Mereka katakan mustahil. Tapi saya yakin kau yang tidak punya batas. Innaka sami'ud du'a. Mohon berikan darimu saja, ya Allah, bukan dari yang lain. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermunajat. Nggak tahu apa yang terjadi? Begitu bermohon seperti itu. Lihat ayat 39-nya. Seketika langsung dikabulkan. Fanadatul malaikah, tanpa jeda pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf fa, huruf menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan tidak ada jeda. Jadi begitu selesai berdoa, seketika dikabulkan. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba dikabulkan doanya seketika, sedangkan beliau baru selesai berdiri. Berdoa, belum selesai doanya, belum selesai sholatnya, baru berdiri, selesai doa, turun malaikat mengatakan, annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menufus dan mandul, bayi hidup. Kata Allah, kamu panggil saya yang tidak punya batas, saya berikan yang mustahil menurut manusia. Maka kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus, mayyasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik. Jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar, ya, maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insyaallah? Baik. Dzulhijjah tahun kemarin umum, sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Nah, sekarang kalau sudah paham ini, mari kita turunkan. Bismillah. Ini sudah 3 kali kajian spesial. Saya nulis, ngapus sendiri, masya Allah, luar biasa. Ya, derajat khusus ini. Masya Allah. Tidak mau yang naik derajat. Dari umum melihat saja menjadi menghapus.

Walau yang diterima barangkali hanya 20, itu pun dikerucutkan jadi 13. Dan insya Allah besok nanti ada wawancara bagi 25 orang yang telah diseleksi. Namun demikian, saya ingin mengajak pada yang belum masuk pun, barangkali jangan terlalu berputus asa, karena saya akan semaksimal mungkin mengakomodir teman-teman semua yang kemarin yang mendaftar. Jika kemudian tidak ada di Turki, maka nanti saya usahakan ke negara-negara lain. Jika pun tidak didapatkan di tempat ini, atau nanti saya coba buat bimbingan sendiri untuk memaksimalkan potensi teman-teman semua. Dan saya barangkali mengajak Anda untuk terlibat aktif semua, menyiapkan kader-kader terbaik, sekalipun itu hanya anak-anak ataupun keluarga Anda sendiri. Siapkan mereka, boleh jadi mereka lah orang terbaik yang bisa mengubah masa depan di kemudian hari. Jadi besok insya Allah, ba'da Jumat, teman-teman sekalian, itu bagi yang telah disampaikan datanya di pengumuman akhir media, ba'da Jumat akan ada wawancara dengan kami, kemudian nanti mudah-mudahan ada hasil yang terbaik. Sepulang dari haji, kalau Allah masih memperkenankan kita hadir, sehat, masih diberi kehidupan, insya Allah nanti kita akan kedatangan tamu, ya khusus datang kepada kita semua, langsung dari 3 negara, ada dari Turki, ada dari Irak, kemudian ada dari Sudan. Dan berita baiknya, mereka juga akan memberikan kesempatan ya kepada putra-putri terbaik, barangkali untuk bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang mereka kelola, yaitu sekolah-sekolah terbaik yang di bidangnya, di negara masing-masing yang bisa kemudian didapatkan. Itu salah satunya. Yang kedua, terkait dengan materi yang kita bahas pada malam hari ini, insya Allah itu nanti di-upload di akhir media, akhir TV atau kuantumakhir.com. Anda bisa langsung download ini dan Anda bisa jadikan pedoman. Bagi yang tidak mampu, tolong dibantu. Kalau temannya misalnya belum ada, Anda ada, downloadkan, kopikan. Kalau memang butuh biaya, sampaikan. Insya Allah nanti coba kita bantu untuk biaya, untuk kopi dan sebagainya. Pekan depan saya minta kopikan ini, jadi nanti insya Allah bagi yang datang, kami coba berikan juga hard copy-nya untuk bisa dikopi. Malam ini agak sedikit mepet waktunya. Ketiga, untuk yang syiar Quran, dalam waktu dekat kami akan berikan undangan. Mudah-mudahan sebelum kami berangkat haji, nanti akan kami berikan undangan yang sudah terkonfirmasi ada komunitasnya. Nanti minta diutus perwakilannya. Kami akan berikan petunjuk-petunjuk, baik itu modul, kemudian petunjuk kelas, dan langsung kami berikan bekal mushafnya. Sekarang sedang kami kumpulkan dahulu, ya, datanya sudah ada. Mushaf sampai hari ini sudah kami sudah kumpulkan untuk khusus program ini. Nanti bila sudah terhimpun, kami undang datang kemari. Kemudian setelah itu kami berikan bekal mushafnya sesuai dengan jumlah anggotanya. Lalu kami berikan modulnya, dan kita akan langsung mulai dengan target-target yang telah ditetapkan. Baik. Saya kira itu yang disampaikan, dan terakhir, saya mohon izin perbaiki niat ketika datang ke masjid atau ke majelis ilmu. Dan jangan pernah berpikir untuk bermaksiat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahannya bukan cuma tidak akan didapatkan, tapi akan berlipat kesengsaraan yang diraih. Ya, termasuk tolong jaga di antara kita semua. Saya mendapat laporan hari Sabtu yang lalu, bukan dalam suasana ta'lim, ya ada yang kemudian tertinggal atau kehilangan handphone. Kalau orangnya masih terhubung dengan kita dan belum ditemukan, kami cek di CCTV-nya, sudah ada kelihatan orang yang ngambilnya, ya, tapi belum kemudian ditemukan. Saya sampaikan, silahkan yang kehilangan datang, kami akan ganti sesuai dengan handphone yang adanya. Tapi kami berikan peringatan kepada orang yang terbiasa demikian, tolong tinggalkan perbuatan itu. Kalau ada masalah, Anda sampaikan. Kalau ada cara yang baik, kenapa menempuh jalan yang haram? Toh rizki itu akan didapatkan. Ya, karena itu, ini pesan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Kita berjumpa insyaAllah di Kamis yang akan datang dengan pertemuan yang barangkali akan membahas perlengkapan-perlengkapan materi hari ini. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Madura, masyaAllah. Ya? Kalimantan Selatan. Antum pernah datang kemari pekan lalu? Sama, baik. Antum? Ya? Makassar. Antum? Riau. Sengaja datang ke sini? Minggu lalu ada keperluan. Antum sengaja datang ke sini? Ikut anu. Apa itu anu? Oh, mondok. Baik, jadi mampir ke sini. Antum sengaja ke sini? Sudah diingatkan dari akhir November 2017 dan Allah masih belum kasih jalan, mungkin sekarang ini. Oh, baik. Dari Sumenep ke sini? Ke Jakarta. Iya. Masya Allah, masya Allah. Oh, dari Sumenep ke sini pakai apa? Dari pesawat. Oh, pesawat, masya Allah. Terbang, ya. Baik terbang ke Jakarta, baik kereta. Khair, insya Allah. Saya hadiahkan pada antum ini yang pertama. Jazakallahu khair. Dan tiket pesawatnya kami ganti insyaallah untuk datang dengan pulangnya. Semoga Allah meridhai. Yang akhwat yang paling jauh dari mana? Antum akhwat. Masyaallah. Luar biasa. Ya Pak, saya baru tahu ada akhwat gak pakai kerudung, pakai peci. Tahan Pak ya. Baik, akhwat ada yang paling jauh dari mana? Ah, nanti akhwat ke ini saja panitia. Saya tidak bisa berkomunikasi di sini. Ya. Dari mana? Pontianak, masyaallah. Pontianak. Sengaja ta'lim ke sini berapa orang? Satu orang. Wah, semoga Allah berikan pahala yang terbaik insyaallah. Perjalanan cukup jauh. Baik, tolong nanti Mas Deni dicatat juga ya. Mas Asikin, Asikin ya. Oh, saya berikan hadiah untuk yang dari jauh, masing-masing akan mendapatkan mushaf terbaru. Belum, tidak cukup dengan amin, nanti dikasih dulu. Ini mushaf al-akhyar, yang ini. Ini mushaf dengan nama akhyar. Dan nanti mushafnya ini sifatnya perkata ya, di untuk memahami. Untuk memahami nanti kami bagikan yang jauh, khususnya yang memang di luar Jawa khususnya ya, yang barangkali sulit untuk didistribusikan untuk mushaf yang seperti ini. Tadi saya lihat ada dari Riau, ada dari Pontianak, dari beberapa tempat. Tolong nanti akan dicatat oleh panitia kami. Nanti ini akan dibagikan satu persatu sebelum kembali ke tempat masing-masing. Ya, paham sampai sini? Baik, untuk yang Pontianak tadi satu, kemudian yang Sumenep, insya Allah kami ganti tiketnya. Ya, yang lain tawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan semuanya. Ya, baik teman-teman sekalian, ini untuk antum pertama. Antum Jawa ya? Jawa, berarti antum belum dapat. Buat antum insya Allah. Ini untuk antum. Ya. Yang dari Riau. Baik, ini bisa diambil. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Afwan. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Ibarik fik. Masyaallah. Jazakallah khair. Ini muridnya Ustaz Abdul Somad datang hari ini spesial untuk belanja. Ibarik fik. Ada yang bawa anak kecil yang paling kecil? Yang paling kecil. Ini berapa tahun usianya? 6 tahun. Yang di bawah 6 tahun angkat tangan. Yang di bawah 6 tahun angkat tangan. Antum. Ah, sudah. Berapa tahun itu? 3 tahun. Saya berikan 3 juta untuk anak itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Hubungi panitia malam ini kami kasihkan langsung. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.